Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang mubarak ini insyaallah ta'ala, di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, melakukan dan melaksanakan suatu amalan yang paling afdal insyaallah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama syar'i, min afdalil qurbat, termasuk qurbah, amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah yang paling afdal, yang paling utama, terkhusus di zaman-zaman ini, di zaman-zaman di mana semakin mendekati hari kiamat, yang kata Rasulullah SAW di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah yakthuru al-jahl, banyaknya kejahilan, banyaknya orang yang berpaling dari ilmu agama. Maka alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh imam besar rujukan kaum muslimin, yaitu Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Siapa nama lengkap beliau? Ini sudah pertemuan keberapa ini? Ketiga ya. Nah, sudah harus hafal nama lengkap beliau. Abu Syita. Siapa? Muhammad bin Ismail bin belakangnya, coba dibantu, siapa namanya, Abu siapa? Namanya siapa? Afan. Abu Syifa. Iya, siapa? Coba dibantu. Muhammad bin Ismail bin Coba dibantu sebelahnya. Bisa? Monggo. Siapa namanya? Mas siapa atau Pak siapa? Pandi, Pak Pandi. Mardi. Ahlan wa sahlan. Coba siapa? Pertemuan sebelumnya sempat ikut? Belum. Nah, kalau Pak ini kelihatannya pernah ikut ini pertemuan sebelumnya. Siapa namanya? Atau siapa yang masih ingat nama lengkap Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Nisbahnya Al-Bukhari karena tempat kelahirannya dari kota atau negeri Bukhara. Kemudian Al-Ju'fi. Ya. Nah, diingat-ingat. Nanti pertemuan berikutnya pasti ditanya lagi, ya. Jadi jangan sampai kita mengkaji kitab mungkin nanti sampai selesai bahkan siapa pengarangnya Imam Bukhari, siapa nama lengkapnya tidak tahu, ya. Jadi kalau bisa dihafalkan namanya, nama lengkapnya, ya. Insya Allah mudah, nggak sulit. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah bin dan cukup sampai situ saja, ya. Al-Bukhari Al-Jufi. Jadi beliau ada keturunan, ya, Bardisbah itu bukan bahasa Arab, ya, tapi bahasa asli Bukhara yang artinya apa? Apa artinya? Az-Zarra, ya, petani. Itu arti dari Bardisbah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin kita sudah selesai membaca hadis yang ketiga, ya, pada bab yang kedua, yaitu bab birrul um, bab berbakti dan berbuat baik kepada ibu. Sudah kita baca hadis yang pertama dari bab ini. Insya Allah kita lanjutkan sekarang membaca hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Sa'id ibnu Abi Maryam. Sa'id ibnu Abi Maryam, beliau adalah seorang perawi yang fiqah, ya. Sa'id bin Abi Maryam, beliau adalah ibnu Al-Hakam bin Muhammad bin Salim. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad Al-Misri. Beliau berasal dari negeri Mesir, ya. Perawi ini, Sa'id bin Abi Maryam ini, berasal dari negeri Mesir. Nah, beliau adalah seorang perawi yang fiqah, yang terpercaya. Hafalannya diterima, periwayatannya diterima. Beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Sudah lama, ya. Berapa tahun yang lalu? Berapa ratus tahun yang lalu? Kurang lebih, ya, 1200 tahun yang lalu. Beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini dari beliau, meriwayatkan hadis ini dari beliau, Sa'id bin Abi Maryam rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Beliau berkata, akhbarana, mengabarkan kepada kami hadis ini, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, seorang perawi yang fiqah juga. Qala akhbarani Zaid ibn Aslam. Beliau berkata, mengkhabarkan kepadaku Zaid bin Aslam. Ya, Zaid bin Aslam, seorang perawi yang fiqah juga, perawi yang terpercaya. Beliau meninggalnya pada tahun 136 Hijriah. 136 Hijriah. An Atha bin Yasar. An Atha bin Yasar. Beliau adalah seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Ada yang tahu kalau kita mendengar istilah tabi'in, apa itu tabi'in? Atau siapa itu tabi'in? Muridnya sahabat, ya. Muridnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ternyata Atha bin Yasar ini adalah bekas budaknya Maimunah, istri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Salah satu istri Rasulullah ada yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha. Atha bin Yasar ini adalah bekas budaknya Maimunah, ya. Maula, kalau biasanya seorang bekas budak itu disebut maula, maulanya fulan, dinisbatkan kepada orang yang memerdekakannya. Jadi Atha bin Yasar ini maulanya, maula Maimunah, karena bekas budaknya Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalnya pada usia 84 tahun. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 94 Hijriah. Tapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan meninggalnya pada tahun 103 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas beliau adalah seorang perawi yang fiqah, seorang tabi'in, bekas budaknya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. An Ibni Abbasin. Ibnu Abbas, sahabat yang masyhur, yang terkenal. Siapa namanya Ibnu Abbas? Abdullah. Abdullah putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Abdullah bin Abbas ini siapanya Rasulullah? Siapanya Rasulullah kalau begitu? Anak pamannya, alias saudara sepupunya. Iya. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atha bin Yasar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu atahu rajulun. Atha bin Yasar mengisahkan atau menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika ada seorang pria mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas terkenal sebagai ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat yang menjadi rujukan umat. Sehingga beliau sering dimintai fatwanya. Kalau ada orang yang bertanya tentang urusan agama, sering datang ke Ibnu Abbas untuk bertanya urusan agama. Termasuk dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan, ya, bahwasanya pernah suatu ketika seorang pria datang, ya, menghampiri Ibnu Abbas untuk bertanya. Faqala, maka pria tadi berkata, sebelum bertanya dia menceritakan kisah hidupnya, ya, dia menceritakan kisah hidupnya kepada Ibnu Abbas. Bagaimana? Kita simak. Inni khatabtu imra'atan. Inni khatabtu imra'atan. Sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita, ya. Fabat antankihani, akan tapi lamaranku ditolak. Lamaran saya ditolak dan wanita tadi enggan untuk menikah dengan saya. Wa khotobaha ghairi, ya. Akan tapi setelah itu ternyata ada pria lain yang melamar si wanita tadi. Ada pria lain yang melamar wanita tadi. Fa'ahabbat antankihahu, dan ternyata wanita tadi menerima lamarannya. Menerima lamarannya dan mau menikah dengan pria tersebut. Ya, ini masih ceritanya si pria tadi, pria yang menemui Ibnu Abbas tadi. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka ketika mendengar berita itu, ghirtu 'alaiha, aku sangat cemburu. Saya sangat cemburu. Faqataltuha. Ya, na'udzubillah. Ya. Rasa cemburu yang menimpa pria tadi sampai menyeret dia untuk melakukan suatu dosa yang sangat besar. Yaitu apa? Kata dia, dan dia mengakui. Di hadapan Ibnu Abbas dia mengakui dosanya. Karena apa? Pria ini niatnya pingin, ya, pingin kebaikan, pingin untuk taubat. Dia menyesal atas dosa yang pernah dia kerjakan, dosa besar. Apa itu? Faqatal tuha. Setelah dia cemburu, maka dia membunuh si wanita tadi. Ya, membunuh si wanita tadi. Karena enggak mau nikah dengannya. Tapi ketika dilamar pria lain, ternyata mau. Cemburu akhirnya dan membunuhnya. Na'udzubillah. Dia menyesal. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahal li min taubah?" Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Qala. Jadi ini syahidnya. Pertanyaannya adalah apakah masih ada taubat bagiku? Bertanya kepada Ibnu Abbas. Qala, maka Ibnu Abbas tidak segera menjawab. Tidak segera menjawab dengan iya ataukah tidak. Tapi beliau malah balik bertanya kepada si pria tadi. Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Ya. Apakah ibumu masih hidup? Ya, ini adalah terdapat isyarat, ya. Nanti akan kita baca penjelasannya dari syarih, dari syarahnya. Apakah ibumu masih hidup? Qala, pria tadi menjawab, tidak. Ibuku sudah meninggal, sudah wafat. Qala, maka berkatalah Ibnu Abbas, tub ilallah azza wajal. Kalau begitu bertaubatlah engkau kepada Allah azza wajal, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertaubatlah kepada Allah azza wajal dan lakukanlah amalan soleh sebanyak mungkin yang engkau sanggupi. Ya. Jadi di sini Ibnu Abbas memberikan irsyadat, memberikan bimbingan-bimbingan kepada si pria tadi. Ya, pria tadi sudah menyesal dari dosanya, ingin taubat. Maka bimbingan dari Ibnu Abbas, taubatlah engkau dan perbanyaklah amalan soleh. Baik. Fadhabtu fasaltu Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Fadhabtu, maka aku pergi menemui Ibnu Abbas dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ini kira-kira ucapannya siapa? Kira-kira ucapannya siapa? Ada yang bisa jeli melihat? Ya. Ceritanya demikian tadi, ya. Kemudian ini disebutkan fadhabtu fasaltu Ibnu Abbas. Maka aku pergi bertemu dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Ini ucapannya siapa? Ucapannya perawi yang meriwayatkan riwayat ini dari Ibnu Abbas. Siapa berarti? Siapa? Siapa? Atha bin Yasar rahimahullah. Jadi Atha bin Yasar ketika mendengar riwayat ini, beliau langsung pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya. Fadhabtu fasaltu Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, lima sa'altahu an hayyati ummihi. Kenapa wahai Ibnu Abbas, anda bertanya kepada pria tadi tentang ibunya, masih hidup ataukah sudah wafat? Kenapa? Ya. Aneh. Tadi kan pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk taubat? Tapi Ibnu Abbas malah balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ya. Atau bin Yasar merasa, apa ini maksud beliau? Apa kira-kira maksud Ibnu Abbas? Ya. Ini ya termasuk adabnya seorang, ya, nam, seorang muslim, seorang mukmin ketika dia menemui apa suatu permasalahan dalam hal agama, bertanyanya kepada ahlinya, langsung bertanya kepada Ibnu Abbas, tidak bertanya kepada orang lain, ya. tapi langsung bertanya kepada Ibnu Abbas yang memang ahli di dalam hal ini, ahlul ilm, bertanya, kenapa Anda menanyakan kepada pria tadi tentang ibunya, masih hidup ataukah sudah wafat? Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang paling bisa menegakkan seorang hamba kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Nah, ini rahasianya di sini. Ya. Kenapa tadi Ibnu Abbas ketika ditanya si pria tadi apakah masih ada kesempatan taubat, Ibnu Abbas malah balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ya. Maksudnya apa? Maksud Ibnu Abbas bertanya demikian, ya, kalau seandainya ibunya masih hidup, maka pasti Ibnu Abbas membimbingnya, menuntunnya untuk banyak-banyak berbakti kepada ibu, kepada ibunya. Kenapa? Karena tidak ada amalan, ya, yang bisa lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu, ya. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu sebesar apapun dosanya akan bisa dihapus, akan bisa gugur. Di antara cara untuk menghapus dosa-dosa yang dikerjakan seorang hamba adalah dengan memperbanyak amalan soleh, sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh itu bisa menghilangkan dan menggugurkan kejelekan. Ya, baik. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa rahimah tentang hadis ini. Qala rahimahullah taala fi hadhihi al-qissati al-waridah fi hadzal athar al-mawquf, di dalam kisah yang disebutkan dalam riwayat ini terdapat beberapa faedah. Dan athar ini adalah athar yang mawquf. Apa artinya athar yang mauquf? Athar itu artinya riwayat, ya. Riwayat ini adalah riwayat yang mauquf. Artinya apa riwayat yang mauquf itu? Yaitu riwayat yang hanya sampai pada sahabat. Sanadnya hanya sampai kepada sahabat, ya. Karena riwayat ini hanya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Berbeda dengan hadis yang sanadnya sampai kepada, bersambung sampai kepada Rasulullah, disebut dengan hadis apa? Hadis yang marfu, ya. Tapi kalau riwayat yang sampai hanya sampai kepada sahabat disebut dengan riwayat yang mauquf. Dalam riwayat yang mauquf ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini, dari kisah ini, bayanu ma lil walidah minal huquq 'alal ibn dzakaran kana aw untha. وقد تقدم معنا سؤال السائل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر يا رسول الله قال له أمك فردد عليه وهو يقول له أمك ثلاث مرات ثم أباك في الرابعة. Ya, jadi dalam riwayat ini terdapat faedah yang pertama menjelaskan kepada kita tentang hak ibu. Besarnya hak ibu yang harus ditunaikan oleh seorang anak, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan. Hak ibu yang harus dia tunaikan sangat besar, ya. Dan sudah berlalu hadis yang menyebutkan atau yang mengisahkan seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa, kepada siapa aku seharusnya berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian kepada siapa? Kepada ibumu, sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat, ayahmu, ya. Ini menunjukkan hak ibu sangat besar terhadap atau yang harus ditunaikan oleh anak. Wa huwa dalilun anna lil um minal huquq ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala 'alal muslim ma lakum ma lam yakun bighairiha minal aba wal abna wa sa'iril aqarib. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ibu memiliki hak yang sangat besar, tentunya setelah hak Allah, ya, setelah hak Allah dan Rasulnya. Ya. Kan tapi, ya, haknya ibu itu lebih besar, lebih ya, tinggi daripada haknya ayah ataupun anak, bahkan kerabat-kerabat dekat yang lain. Nah, ini di sini kita bisa mendapatkan faedah yang sangat penting. Bahwasanya manusia yang harus kita prioritaskan di dalam kita berbuat baik kepadanya adalah ibu nomor satu. Ya. Jadi hak ibu, kalau kita urutkan ibu, kemudian ayah. Hak istri dan anak itu di bawah orang tua. Ya. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Maka sangat keliru kalau seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, sudah memiliki istri dan anak-anak, ya, seringkali dia lebih memprioritaskan keridoan istri dan anaknya daripada keridoan ibunya. Ini kekeliruan yang besar, ya. Keliruan yang fatal, ya. Kenapa? Karena hak ibu lebih besar daripada hak istri dan anak. Jadi kalau tidak bisa dikumpulkan, mana yang lebih diprioritaskan kira-kira? Ya, tentunya kalau bisa digabungkan, dikumpulkan, dikompromikan, lebih baik, bisa jalan sama-sama. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, tidak bisa digabungkan, tidak bisa dijamah, bagaimana? Hak ibu harus dikedepankan dan diprioritaskan. Ya, keridhaan ibu itulah yang harus diprioritaskan. Ya, sudah berlalu pembahasan hadisnya. Ya. Pada hadis yang kedua, ridhon rabbi fi ridhon walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ya, masih ingat hadisnya? Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan ayah. Ini ayah padahal. Mana yang lebih besar, hak ayah atau ibu? Hak ibu. Ya, maka tentunya kalau dengan kita menjadikan ayah kita ridho kepada kita, Allah bisa ridho, maka lebih-lebih kalau kita bisa membuat ridho ibu kita, maka keridhaan Allah semakin mudah untuk kita capai. Begitu pula sebaliknya, kita harus hati-hati. Sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Kemarahan Allah bisa timbul, kemurkaan Allah bisa terjadi ketika ayah murka dan marah kepada seorang anak. Ini ayah padahal haknya masih sepertiga dari hak ibu. Hak ibu tiga kali lipat lebih besar. Jadi kalau sampai seorang anak membuat murka dan marah ibunya, ya, kemungkinan besar kemurkaan dan kemarahan Allah bisa menimpa si anak tadi. Na'udzubillah. Dan masing-masing kita tahu, ya, yang ada di sini semuanya posisinya sebagai anak, pasti memiliki ibu, ya. Maka kita harus perhatikan baik-baik, ya. Kita harus memiliki apa namanya skala prioritas. Nah, keriduan ibu harus kita letakkan di posisi yang paling pertama. Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat ini, fiha dalilun ala anna babat taubah maftuhun lil mudnib idza waqa fi dambin minadh dhunub wa huwa ala qaidil haya wa raghiba fit taubah fa inna Allah yaqbal taubatahu idza tawaffarat syurutuha allati hiya. Jadi faedah yang pertama itu yang menjadi poin utama dari riwayat ini yang berkaitan langsung dengan bab pembahasan bab kita. Ya. Adapun faedah yang kedua ini tidak berkaitan langsung, tapi juga penting untuk kita bahas. Di dalam riwayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi para hamba. Seberapa besar dosanya, ya, sebesar apapun dosanya, pintu taubat akan masih tetap terbuka bagi para hamba. Tapi syaratnya selama si hamba tadi masih dalam keadaan hidup, ya, masih dalam keadaan hidup, belum meninggal dunia. Karena apa? Karena dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, dari Umar atau dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubat hambanya, tapi ma lam yughargir. Apa itu yughargir? Yaitu ketika kondisi seorang manusia sudah, nyawanya sudah sebatas kerongkongan, sudah mau dicabut, ya, sudah dalam keadaan atau kondisi sakaratul maut. Nah, maka sudah tertutup pintu taubatnya. Ya, ini makna di sini, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama belum yugargir, yaitu selama belum nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Waragiba fit taubah, dan juga kondisi seorang hamba yang akan diterima taubatnya selama dia ada keinginan, keinginan untuk bertaubat, ya. Maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Dan di sana ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat diterimanya taubat. Nah, taubat sebenarnya mudah, ya, mudah seberapapun besar dosanya, ya, Allah pasti akan menerima taubatnya selama syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat diterimanya taubat ini dia penuhi. Syarat yang pertama apa? Tarkuddam, ya, atau diistilahkan sebagian ulama dengan al-iqla aniddam, yaitu berhenti dari dosa yang dia lakukan. Misalnya seorang gemar meminum khamr, gemar melakukan dosa minum khamr, minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya. Maka kalau dia ingin taubat, ya, syarat yang pertama yang harus dia penuhi, dia harus tinggalkan minum khamr tadi, ya. Harus dia tinggalkan. Kalau cuma sekedar ingin taubat, saya bertaubat dengan lisannya, ya, tapi dia masih minum minuman, ya, belum taubat namanya. Syarat yang pertama belum dia penuhi, ya, belum bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai syarat yang pertama ini dia penuhi, dia tinggalkan dosa itu. Atau dosa, misalnya dosa berzina atau dosa yang lain, ya, dosa mencuri, ya, dan sebagainya dari berbagai macam dosa. Syarat yang pertama jika dia ingin bertobat yang harus dia penuhi adalah meninggalkan dosa tadi, ya. Kemudian syarat yang kedua, kalau syarat yang pertama sudah dipenuhi, syarat yang kedua al-azm, atau sebelumnya an-nadm ala fi'lihi. Ini syarat yang kedua, an-nadm ala fi'lihi, harus menyesal. Ini amalan hati. Penyesalan itu amalan hati. Kalau yang tadi meninggalkan kemaksiatan zahir bisa terlihat, tapi kalau yang kedua ini amalan hati. Orang lain gak bisa lihat, hanya dia yang bisa merasakan, ya. Jadi masing-masing orang sebenarnya bisa menilai apakah taubat saya ini sudah jujur ataukah belum. Dia yang bisa menilai, ya, ada tidak rasa penyesalan dalam hatinya. Kalau masih ada, masih belum ada rasa penyesalan, ya, belum terpenuhi syarat taubat, harus menyesal terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita dapati di dalam riwayat ini. Bagaimana seorang pria ini? Sebenarnya kalau dia nggak cerita, bisa saja, ya, nggak usah cerita ke orang, ya, mungkin dosanya tidak akan terbongkar, ya. Tapi dia betul-betul menyesal. Dia benar-benar menyesal. Nah, ini termasuk, ya, tanda-tanda taubatnya diterima, insya Allah. Karena dia telah memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang pertama dia tinggalkan, syarat yang kedua dia menyesal. Dia menyesal. Taib. Jadi dari sini kita tahu, kalau misalnya seorang sebelumnya sering melakukan dosa, kemudian dia mengaku saya sudah bertobat, tapi masih terbetik di hatinya rasa senang untuk melakukan kemaksiatan tadi, ini harus dia segera benahi hatinya, ya, harus dibenahi hatinya, segera dia perbaiki kalbunya, ya, agar dia menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian syarat yang ketiga, al-azm ala adamil audi ilaihi. Al-azm, azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini syarat yang ketiga. Harus ada azam, tekad yang kuat, ya. Jangan sampai saya kembali melakukan dosa itu, ya. Ini syarat yang ketiga. Jadi kalau seorang pelaku maksiat mengaku sudah bertobat, tapi masih terbetik di hatinya, oh nanti kalau ada kesempatan lagi saya lakukan lagi lah. Sekarang mungkin gak ada kesempatan, tapi nanti kalau ada kesempatan lagi saya lakukan. Nah, ini belum jujur tobatnya. Harus ada azm, tekad yang kuat, saya harus tinggalkan dosa itu dan saya jangan sampai terjatuh lagi pada dosa itu. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga syarat diterimanya tobat. Dosa apapun itu, ya, sebesar apapun dosanya, kalau terpenuhi syarat-syarat tobat pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya tidak terkait dengan hak orang lain, tidak terkait dengan hak makhluk. Kalau dosanya terkait berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah syaratnya, ada syarat yang keempat, yaitu apa? Raddul huquq ila ahliha, mengembalikan hak yang dia ambil secara zalim, secara batil itu dia harus kembalikan kepada pemiliknya. Misalnya dosa mencuri, mencuri apa ya? Mencuri mobil atau mencuri apa ya? Kalau dia ingin taubat harus dia penuhi. Selain tiga syarat yang pertama, syarat yang keempat harus dia kembalikan barang curian itu kepada pemiliknya. Kalau dia ngaku taubat tapi barang yang dia curi tidak dikembalikan, dia belum jujur taubatnya, belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembalikan hak yang dia ambil tadi kepada pemiliknya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau dosa yang dilakukan oleh si pria tadi di dalam riwayat ini, dosanya dosa membunuh? Bagaimana mengembalikan haknya sedangkan yang diambil haknya sudah meninggal? Ya, mungkin akan timbul pertanyaan di benak kita. Kalau dosa mencuri, kita kembalikan barangnya ke pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal, kita kembalikan ke ahli warisnya, kepada keluarganya. Ya. Lalu bagaimana kalau dosa pembunuhan? Maka dijelaskan oleh syarih, oleh Syekh Zaid Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Maka yang harus kita pahami, kata beliau rahimahullah, fa innad dam fihi thalathat huquq. Dosa membunuh itu ada tiga hak yang telah dilanggar oleh si pembunuh. Ya. Pada dosa pembunuhan itu ada tiga hak yang telah dilanggar oleh si pembunuh. Hak yang pertama, hakullah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah dalam syariatnya jelas melarang membunuh, ya. Tidak boleh kita membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan, tidak boleh, ya. Dosa besar. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Ya. Ancaman yang sangat besar bagi para pelaku pembunuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, barang siapa yang membunuh sebuah jiwa mukmin, seorang mukmin, dia membunuhnya dalam keadaan sengaja, ya, maka balasannya kata Allah adalah jahannam, dan dia akan kekal di dalamnya. Ini bukan ancaman yang main-main, ya. Ancaman kekal di dalam jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ghadiballahu alaihi, ditambah Allah akan murka kepadanya, wa la'ana, dan Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah akan menyiapkan baginya azab yang sangat dahsyat. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Ya. Taib. Maka ini ya merupakan ayat yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim, setiap mukmin, dan sangat disayangkan di akhir-akhir zaman ini banyak yang orang-orang yang mengaku Islam, mengaku, bahkan dia mengaku menegakkan syariat Islam, tapi bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin, ya, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang-orang yang sebenarnya tidak boleh dan tidak pantas, tidak berhak untuk dikafirkan, sehingga dia tumpahkan darahnya, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang, ya, radikalis, teroris, ya, yang bagaimana, ya, bentuknya macam-macam, kelompoknya macam-macam, ada yang Al-Qaeda, ada yang ISIS dan sebagainya. Ini mereka ini orang-orang yang tidak paham syariat, tidak paham syariat Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin dalam keadaan Allah mengharamkannya, ya. Maka hendaknya mereka mendengar dan membaca ayat ini. Hendaknya mereka takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ringan balasan yang akan Allah siapkan bagi orang-orang yang membunuh, apalagi yang dibunuh adalah orang-orang mukmin. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali. Jadi orang yang membunuh itu melanggar tiga hak. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hak al-maqtul. Hak orang yang dibunuh tadi. Orang yang dibunuh punya hak untuk hidup. Ya, dilindungi oleh agama, oleh syariat. Darahnya, hartanya, kehormatannya, ya, tidak boleh dibunuh seenaknya. Maka orang yang membunuh sebuah jiwa, dia telah melanggar hak orang tadi, ya. Dan hak ini tidak bisa dibayar, ditebus di dunia, ya. Jadi kalau seorang pembunuh membunuh seseorang, maka dia telah merampas hak orang yang dia bunuh, dan tidak bisa ditebus haknya di dunia. Bagaimana bisa? Karena sudah meninggal. Maka baru bisa ditebus, dibayar nanti di hari kiamat. Ketika Allah menegakkan al-qisas, ya, menegakkan hukum keadilan. Nanti orang-orang yang terbunuh ketika di dunia, mereka akan ketika di akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan menghadap kepada Allah meminta keadilan. Ya Allah, si fulan telah membunuhku dahulu ketika di dunia, menuntut keadilan, ya, meminta untuk, ya, dibalas, menuntut balas. Karena memang ketika di dunia tidak bisa ditunaikan haknya, ya. Ini, jadi haknya maktul, haknya orang yang dibunuh baru bisa ditunaikan nanti di hari kiamat. Tinggal yang tersisa yang ketiga, hakun liwaliyid dam, haknya keluarga orang yang terbunuh. Nah, mereka juga punya hak, ahli warisnya, keluarganya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Coba bayangkan, seorang pria misalnya dibunuh dalam keadaan dia posisinya sebagai anak, sebagai anak yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah tua misalnya. Ketika dia dibunuh, siapa yang mencukupi kebutuhan orang tuanya, ya. Atau dia sudah berposisi sebagai seorang ayah yang memiliki istri dan anak-anak. Kalau dia dibunuh, ya, maka hak istri dan anak-anaknya bagaimana, ya, ini, sehingga dosa orang yang membunuh itu sangat besar. Dia telah merampas banyak hak, ya. Sehingga Allah ancam dengan ancaman yang berat tadi. Maka yang ketiga ini, hak yang ketiga ini bisa ditunaikan di dunia. Haknya keluarga orang yang terbunuh itu bisa ditebus ketika di dunia. Dengan cara apa? Ya. Di dalam syariat dituntunkan yang namanya hukum qisas. Hukum qisas. Nah, yaitu ya, orang yang membunuh dibalas dengan dibunuh. Ini namanya qisas. Tapi keluarga si mayit tadi, keluarga orang yang terbunuh tadi diberikan fidyah. Bisa mereka menuntut qisas ya kepada pemerintah tentunya. Namanya qisas itu yang berhak menjalankan hanya pemerintah, tidak boleh individu-individu. Ya, tidak boleh. Yang berhak menjalankan hanyalah pemerintah, penguasa. Tapi keluarga orang yang terbunuh tadi diberikan tiga pilihan. Bisa menuntut qisas ya, atau menuntut diyah. Ya sudah, kami tidak menuntut dia diqisas, dia dibunuh, tapi minta diyah, tebusan ya, yang juga kadarnya diatur di dalam syariat, berapa tebusan ya yang harus dibayar si pembunuh kepada keluarga yang terbunuh. Atau juga ya, pilihan yang ketiga, dimaafkan ya. Dia maafkan, keluarga semuanya memaafkan, tidak menuntut balas dan tidak menuntut diyat. Ini juga bisa ya. Dan syariat menghasung yang demikian ini, menghasung, memotivasi untuk berbuat baik kepada saudaranya, memaafkan ya. Tapi tentunya melihat kondisi si pembunuh tadi, kalau memang orangnya benar-benar menyesal ya dan sebagainya, terlihat dia betul-betul menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya ya. Beberapa sisi pandang yang memang dianggap ya itu baik, maka bisa si keluarga memaafkan. Tapi kalau si pembunuh itu terkenal sadis, memang pembunuh ya, dan tidak ada tanda-tanda dia menyesal, maka tentunya jangan dimaafkan, khawatir nanti jatuh korban yang berikutnya. Jadi ini ringkasan dari apa yang terkait dengan at-taubah ya. Taubat itu harus terpenuhi padanya tiga syarat ya. Jika itu tidak terkait dengan hak orang lain, tapi kalau terkait dengan hak orang lain, ditambah syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Masih ada waktu 5 menit ya. Kita baca hadisnya. Adapun mungkin kalau tidak cukup waktunya, kita baca penjelasannya pada pertemuan mendatang. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab birrul ab. Bab birrul ab. Bisa juga dibaca dengan babu birril ab, bab berbakti dan berbuat baik kepada ayah. Nah, ini urutan-urutannya demikian. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab berbakti kepada ibu terlebih dahulu baru kemudian ayah? Karena memang ya, hak ibu lebih besar daripada ayah. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb ya, seorang perawi yang thiqah. Seorang perawi yang thiqah. Beliau meninggalnya pada tahun, atau dilahirkan pada tahun 140 Hijriah dan meninggal pada tahun 224 Hijriah. Beliau ketika semasa hidupnya pernah menjadi qadhi Mekah, Qadhi itu hakim di kota Mekah. Ini Sulaiman bin Harb rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Wuhaib bin Khalid. Wuhaib bin Khalid, ya. Sulaiman bin Harb ini adalah syekhnya Al-Imam Al-Bukhari, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Wuhaib bin Khalid, menyampaikan hadis kepadaku Wuhaib bin Khalid Al-Bahili Abu Bakar Al-Basri. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau juga seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya. Nah, beliau meninggal pada tahun, ada yang menyebutkan tahun 165, ada yang menyebutkan tahun 169 Hijriah. Ya. Dalam kondisi beliau berumur 58 tahun ketika beliau meninggal. An Ibni Syubrumah. Wuhaib bin Khalid meriwayatkan dari Ibnu Syubrumah. Ya, nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah. Naam. Beliau juga seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya. Beliau dilahirkan pada tahun 72 Hijriah dan meninggalnya pada tahun 144 Hijriah. Ya. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Zur'ah. Beliau berkata, aku mendengar Abu Zur'ah. Abu Zur'ah, ya. Ada yang mengatakan, jadi Abu Zur'ah ini cucunya seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Ada salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an, dan Abu Zur'ah ini adalah cucu beliau. Cucu beliau. Ada yang mengatakan Abu Zur'ah ini sekaligus selain sebagai kunyah beliau, juga sekaligus sebagai nama beliau. Jadi namanya dan kunyahnya sama, Abu Zur'ah. Ya. Tapi ada juga yang menyebutkan nama beliau bukan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah itu kunyahnya, tapi nama beliau adalah Umar. Ya. Nama beliau adalah Umar. Ada yang mengatakan juga namanya Haram. Ya, namanya Haram. Taib, ya. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Al-Muhim, beliau seorang perawi yang thiqah, ya. Meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah, ya, seorang sahabat yang mulia, yang terkenal, yang masyhur, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya. Nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qila, ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya, beliau mengisahkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qala ummak. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, qala abaka, kemudian kepada siapa? Kepada ayahmu. Ini semakna dengan hadis yang sudah kita baca sebelumnya di bab yang kedua, ya. Hadisnya siapa? Masih ingat? Siapa? Hadis yang kedua, ketiga, bab kedua. Ya. Muawiyah bin Haidah. Ya. Sama. Ini semakna dengan hadis Abu Hurairah yang barusan kita baca. Taib, ya. Jadi hadis ini dengan hadis yang setelahnya maknanya sama. Jadi syarahnya, penjelasannya kita gabungkan. Tapi karena waktunya sudah habis, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan membaca hadis yang berikutnya